Terakhir kita bahas tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Jaminan masuk surga, kita tolong-tolong dalam hal ini. Kita tuntun saudara kita yang dalam keadaan samaratullah, supaya saudara kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Termasuk pembahasan bahwa tanda-tanda kematian yang dimaksud adalah tanda-tanda kematian secara kebenaran, bukan tanda-tanda kematian secara dari. Tidak ada secara dari wahyu ada tanda kematian. Rasulullah tidak pernah bersabda tentang ciri-ciri orang yang akan mati. Ya, kita tidak berpegang kepada sabda Nabi karena memang tidak ada. Berapa banyak orang yang sudah berubah, tidak ada tanda-tanda kematian, sejam kemudian dia mati, bahkan 5 menit kemudian dia mati. Nah, maka kita pegangi tanda-tanda secara umum, ucapan para dokter, misalnya koma, misalnya sakit yang tidak ada harapan sembuh, ya, sakit yang menurut dokter belum ditemukan obatnya, dan bagaimana kalau setelah kita talqin ternyata sembuh, tidak mati, ya, enggak apa-apa. Tidak masalah, ya. Tidak masalah, tidak tertolak, tidak berdosa. Ya, kita lanjutkan bab 151. Bab 150. Bab ma yaquluhu 'inda tadbidil mayyit. Bab tentang ucapan ketika mentadmid mayit. Apa mentadmid? Memejamkan mata. Memejamkan mata siapa? Memejamkan mata si mayit. Memejamkan mata yang dimaksud membuat mayit terpecah. Karena banyak di antara mayat itu ketika mati terbelalak matanya. Dan umumnya seperti ini. Ini bukan menunjukkan tanda-tanda suul khatimah, tidak. Sahabiyun jalil yang akan kita baca riwayatnya, Abu Salamah, meninggal dalam keadaan mata terbelalak. Ya. Tadi kita lihat, kita baca hadisnya, hadis pertama dari bab ini, hadis 919. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, berarti istrinya yang meriwayatkan hadis ini, istrinya, istri dari Abu Salamah. Qala Ummu Salamah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah. Waktu itu Rasulullah belum jadi suaminya. Ya. Belum jadi suami Ummu Salamah. Ummu Salamah masih istri Abu Salamah. Sampai nikah dengan Nabi, tetap panggilannya Ummu Salamah. Yang diambil dari anaknya Abu Salamah. Ya, dan enggak masalah. Dan Rasulullah tidak berubah namanya. Berbeda dengan Barrah. Barrah binti Jahsy. Dan Nabi nama Barrah ini diganti menjadi Zainab. Banyak nama, setidaknya ada nama, ada tiga nama Barrah yang oleh Nabi diganti menjadi Zainab. Salah satunya istri beliau, Barrah diganti menjadi Zainab, Zainab binti Jahsy. Waqad shaqqa basaruhu, dan waktu itu Abu Salamah sudah terbelalak matanya, sudah meninggal. Fa'aghmadahu, lalu dipejamkan oleh Nabi, dirapatkan oleh Nabi dengan tangan, tangannya diusapkan dari atas ke bawah sehingga kelopak itu terpejam, tidak terbuka. Kemudian lalu Nabi bersabda, inna ruha, sesungguhnya roh itu, roh yang dimaksud di sini apa? Roh yang dimaksud di sini apa? Nyawa. Ya. Nah, roh ada tiga arti. Roh ada tiga makna. Selain nyawa, apa? Roh. Dan nazzalul malaikatu warroh. Siapa roh di sini? Malaikat Jibril. Jibril juga disebut roh. Satu lagi, roh juga bermakna wahyu. Ada beberapa ayat, ada beberapa hadis yang menyebut roh, padahal yang dimaksud adalah wahyu. Nah, di sini roh yang dimaksud adalah nyawa. Dalam bahasa kita, roh terpakai hanya satu saja, nyawa. Ini salah satu yang harus kita ketahui. Jadi ada lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang artinya bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Begitu masuk ke dalam bahasa Indonesia, maknanya cuma satu. Seperti nasihat. Nasihat itu artinya ada tiga. Tapi masuk dalam bahasa Indonesia, nasihat artinya cuma satu. Orang kalau sholat, dinasihati, dia rajin sholat, itu saja. Maka kita agak bingung memahami sabda Nabi bahwa ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi jawab, nasihat untuk siapa? Nah, nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab-kitab Allah. Bingung kita. Kalau kita memaknai nasihat itu menurut arti bahasa Indonesia saja, nah, ada tiga arti nasihat, yang dua hilang masuk dalam bahasa Indonesia, yang dua hilang. Inna ruha, sesungguhnya roh itu, ida kubido, apabila dicabut, nyawa itu apabila dicabut oleh malaikul maut, tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan mata. Jadi mata itu mengikuti keluarnya roh. Jadi kalau kita penasaran pengen melihat roh, apa? Nah, iya, mati dulu ya. Nah, baru lihat, oh itu roh saya ternyata ya. Nah, tapi udah langsung mati. Wakurja nasun min ahli, maka menangis, menjerit, terisak, nangis kencang. keluarga Abu Salama. Ini pasti ucapan ke Ummu Salama. Mungkin Ummu Salama itu menangis. Keluarga yang lain menangis. Dengar, menangis keras, terdengar suaranya. Bukan sekadar meneteskan air mata. Fakal, lalu Nabi bersabda menasihati, la tad'u ala anfusikum illa bil khair. Jangan mendoakan untuk diri kalian, sesama kalian, kecuali dengan kebaikan. Apa maksudnya? Hati-hati bicara. Hati-hati bicara. Jangan sampai bicara buruk. Kalau bicara, berdoa yang baik. Karena tidak semua kita berdoa baik. Banyak dari kita berdoa tidak baik. Wa innal malaikata yuhammiluna ala ma taqulu. Karena sungguh para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Malaikat tidak peduli. Mau baik, amin. Amin. Mau buruk, amin. Amin. Mengaminkan. Jangan sampai salah. Dari sini keluar hukum bahwa malaikat menghadiri, malaikat menghadiri kematian. Malaikat maut jelas yang sering kita bahas. Malaikat maut datang lalu ditemani, bukan ditemani, ditunggu oleh malaikat lain, yaitu malaikat rahmat atau malaikat azab, yang siap dengan kain kafan dan hanu, kain kafan dan olesan. Ya. Dari mana? Dari surga. Kalau dia malaikat rahmat, kalau dia malaikat azab, dari neraka. Kain kafan dan hanutnya dari neraka. Itu duduk kira-kira sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang berapa ratus meter gitu. Menunggu di situ. Nah, di saat malaikat maut mencabut nyawa itu, maka tidak dibiarkan, langsung dimasukkan ke dalam kafan tersebut setelah diolesi dengan hanur dan seterusnya. Nah, ada malaikat lain yang ikut berdoa, yang ikut menghadiri dan mendoakan dan mengaminkan. Oleh karena itu kata beliau, hati-hati, jangan sampai berbicara buruk, jangan sampai mendoakan buruk. Tsummaqal, lalu beliau bersabda mendoakan Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Abu Salamah. Warfa' darjatahu, tinggikan derajatnya. Fil mahdi, di mahdi. Ya. Al-haqahu billadina hadahumullah wa sabaku lil ibadi billah wa ibadi khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ini penjelasan dari Muslim tentang apa yang dimaksud dengan mahdiyyi. Yaitu orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, yang telah mendahului Abu Salamah, yang telah meninggal terlebih dahulu, yang telah meninggal dalam keadaan imam, dalam keadaan Islam. Ya. Nabi beberapa kali mengucapkan ucapan seperti tadi, menyusul pendahulu, sudah mendahulu. Ilhaku bi salafina saleh Utsman bin Affan. Ini diucapkan oleh Nabi ketika putri beliau Zainab menikah. Ilhaku bi salafina saleh Utsman bin Affan. Susullah salaf kami yang saleh yaitu Utsman bin Mad'un. Jadi beberapa bulan setelah meninggalnya Utsman bin Mad'un disusul oleh Zainab. Nabi mengucapkan ucapan seperti termasuk Abu Salam. Beliau mendoakan, ya Allah tinggikan derajat dia di tengah-tengah al-Mahdiyyin, di tengah-tengah orang beriman yang telah menjauhi dia. Wahdubhu fi akibihi bil ghabiri, dan gantikan orang-orang yang ditinggalnya di masa yang akan datang. Maksudnya, dia punya istri, dia tinggalkan istri, dia tinggalkan anak, dia tinggalkan keponakan, dia tinggalkan sepupu, dia tinggalkan cucu misalnya. Nah, semoga kalau ada penggantinya, ya istrinya kan jadi janda, semoga mendapatkan suami. Anak-anaknya menjadi yatim, nah, semoga mendapatkan orang yang bisa menjadi seperti ayah. Kalau jadi ayah itu tidak bisa. Ya, dalam Islam kan tidak ada ibu angkat, ayah angkat, anak angkat. Dalam Islam tidak. Bukan anak selama-lamanya tetap bukan anak. Bukan ayah selama-lamanya bukan ayah. Tidak ada hukum, tidak ada peraturan yang bisa merubah seseorang menjadi anak kita, menjadi ayah kita, menjadi ibu kita. Tidak. Tidak. Kalau istri tentu ya, dia akan mendapatkan, bisa mendapatkan suami lagi. Kalau anak tentu tidak. Ya. Tapi yang dimaksud doa di sini adalah pengganti. Ya. Karena sifat ayah itu kan mendidik, bertarbiyah, mendakwai, memberikan nafkah. Semoga ada orang lain yang bisa berbuat seperti itu. Itu maksud doa. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampuni kami, ampuni dia ya Allah rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkan kuburnya. Dikubur bisa lapang, bisa sempit. Bisa lapang sekali, bisa sempit sekali, sampai menghimpit, terhimpit oleh bumi. Dan tidak ada manusia yang tidak mengalami apa? Himpitan kubur. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, yang oleh Nabi dikatakan ars Allah berguncang, demi tahu kalau Sa'ad bin Mu'ad meninggal, senang menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'ad diantar oleh 70 ribu malaikat menuju kuburan kami. Lalu Nabi mengatakan, seandainya ada manusia yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'ad akan selamat. Tapi ini seandainya, maka Sa'ad pun mengalami himpitan kubur. Tapi himpitan ada dua macam. Ada himpitan yang menyakitkan, seperti dihimpit dengan dua besi, dihimpit dengan dua batu, dihimpit dengan dua tanah keras. Ada himpitan yang tidak menyakitkan, seperti himpitan seorang ibu terhadap bayi. Tentu ibu menghimpit bayinya, tapi bukan himpitan yang menyakitkan. Nah, ini tafsiran para imam tentang himpitan ibu. Ya. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburnya ya Allah, wanawwir lahu fi, dan terangi di dalam kubur itu. Berarti ada yang gelap, ada yang terang. Nabi pernah menyolati mayat di atas kubur, kubur seorang wanita penyapu masjid. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, kubur ini tadinya gelap, kuburan-kuburan ini tadinya gelap, kemudian sekarang menjadi terang. Akibat setelah aku sholat tadi. Ya. Jadi kubur ada yang gelap, ada yang terang. Fakhrul Jawa Muslim dari sini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis istihbab ikmad al-mayyit wattafaq al-muslimun 'ala dhalik. Disunahkan memejamkan mata mayat. Dan dalam hal ini sepakat kaum muslimin, sepakat para ulama. Ya, maka jangan kita biarkan mata mayat saudara kita terus terbuka. Atau termasuk mulut, ada sebagian mengapa, maka kita tutupkan, ya, biasanya diikat dengan kain, karena mungkin akan balik lagi, ya. Kalau mata tidak, diturunkan, usah Allah nggak naik lagi, ya. Kalau rahang diikat sementara, ya, mungkin beberapa menit dilepas, tidak membuka lagi. Khurujur ruhi minal jasadi yadba'ul basar. Keluarnya nyawa dari jasad itu diikuti oleh pandangan mata. Dan ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu kenyataan yang kita lihat. Maka jika ada mayat yang tidak terbelalak ketika matinya, tidak batal sabda Nabi. Nah, beliau berbicara secara umum. Dan sekali lagi, itu bukan tanda bahwa orang tersebut su'ul khatimah. Tanda-tanda su'ul khatimah tidak ada di fisik, ada di perbuatan. Kalau dia meninggal dalam keadaan minum khamr, ya su'ul khatimah, tanda tapi ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan berjudi, ya itu su'ul khatimah, tanda. Kalau dia meninggal dalam keadaan baca Al-Quran atau sujud, ya itu husnul khatimah, tanda. Nah, tentang husnul khatimah ada tanda fisik, yaitu lidahnya berkering. Kemudian meninggal di hari atau di malam Jumat. Nah, selebihnya sama dengan husnul khatimah, artinya perbuatan dia ketika dia mati. Ya. Saya tidak tahu tentang tanda husnul khatimah di luar perbuatan. Ya. Misalnya badannya penuh dengan koreng, ya, berarti su'ul khatimah tidak ada. Tidak ada para ulama berpendapat seperti itu. Istihbabud du'ai lil mayyit 'inda mautih wa li ahlihi wa dhurriyyatihi bi umuril akhirati wad dunya. Disunahkan mendoakan mayat ketika mayat itu mati, dan juga istrinya, keturunannya, keluarganya, dengan kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Kan istrinya masih hidup, anaknya masih hidup, berarti masih butuh kebaikan dunia. Adapun yang sudah mati, tentu tidak kita doakan dengan kebaikan dunia. Dia sudah tidak ada di dunia ini, kebaikan dunia percuma bagi dia. Ya. Simpanan dia yang sekian miliar, perusahaan dia, kebun dia, sawah dia yang sekian ribu hektar, sudah tidak ada manfaat bagi dia. Sudah bukan milik dia lagi. Sudah milik ahli waris. Oleh karena itu, di saat-saat menjelang kematian, seolah Allah membatasi hak. Ya. Saya menjelang kematian misalnya diponis oleh dokter kanker apa gawat, ya. Lalu saya berikan untuk masjid sekian, untuk pesantren sekian, untuk bangun ini sekian. Nah, saya enggak punya hak. Kecuali seperti ya wasiat, ya. Kalau saya mati nanti untuk masjid sekian, pesantren sekian, oh sampai separuh harta, tidak berapa. Maksimal berapa? Sepertiga. Ya. Maka kata Nabi, sedekah yang baik itu sedekah dalam keadaan sahih. Ya, sahih, pakai suat, pakai syin. Dalam keadaan sehat. Dalam keadaan belum ada tanda-tanda kematian. Sahih, masih cinta harta. Masih muda, cinta harta. Takhsyal faqr, takut miskin. Di saat takut jadi orang miskin, dia sedekah. Ini sedekah yang baik. Nah, jangan menunggu ketika harta itu oleh Allah sudah dikatakan milik ahli waris. Nah, sudah sebentar lagi mau mati. Nah, jangan tunggu saat seperti itu lalu dia mengatakan lipulan kata, lipulan kata, lipulan kata. Untuk sepulan sekian, untuk sepulan sekian, untuk masjid sekian, untuk pesantren sekian. Padahal itu sudah menjadi hak ahli waris. Na'imul qabri haqqu wa annahu yuwassahu ala ahli al-iman wa yunawwaru lahum fihi khilafan li ahli al-kufr. Kenikmatan kubur itu hak. Tentang siksa kubur jelas. Tapi ada lagi nikmat kubur. Ada kenikmatan kubur. Diluaskan, kemudian diterangi. Ya. Inda rabbihim yurzaqun. Ini khusus yang mati syahid mendapatkan rezeki. Ya. Dari Allah. Dapatkan rezeki berarti kenikmatan lebih dari sekedar diluaskan dan diterangi. Entah apa rezeki yang dimaksud, yang jelas kenikmatan. Dan ini khusus orang-orang yang beriman. Maka orang kafir tidak mengalami seperti ini, tidak mungkin mendapatkan nikmat kubur. Bahkan siksa kubur pas seluruh orang kafir. Dan tidak mungkin ada yang bisa menjawab. Orang kafir, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, Yahudi, semua akan disiksa dengan siksa kubur dan tidak mungkin bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Walaupun sebelum mati dia ngapalin dulu, misalnya, ya, misalnya orang Kristen kita punya teman Muslim ya, diajari pertanyaan, oh gitu ya, jawabnya gitu ya, nah, dia apa ya, tidak akan bisa jawab. Dia tidak akan bisa menjawab. Nah, sebaliknya. Seorang yang beriman dan imannya tidak batal dan dia tidak hafal jawaban satu persatu, tetapi dia tahu, ya dia bertauhid. Jawab itu kan bahasa Arab, kan Nabi mengucapkan dalam bahasa Arab. Dia pasti akan bisa jawab. Siapapun yang beriman, dia pasti bisa menjawab. Ya, iman yang benar tentunya, bukan iman yang tercampur dengan syirik. Al-malaikatu tahdurul mayyit. Para malaikat itu menghadiri kematian tadi terutama. Wa annaha tu'ammilu ma'a ma yaquluhu nas indahu. Datang untuk apa? Untuk mengaminkan doa orang-orang yang ada di situ. Sekali lagi, Nabi menasihati istrinya, anaknya, keluarganya untuk mengucapkan ucapan yang baik. Jangan sampai salah ucap. Kemudian hurmatul du'ai indal mayyit illa bi khair. Diharamkan berdoa di depan mayit kecuali yang baik-baik. Jangan sampai mendoakan keburukan. Karena akan diaminkan. Kemudian wujubu ta'limin nas fi misli hadhihi al-mawatin hatta la yadhurru bi anfusih. Wajibnya mengajarkan kepada manusia di saat-saat seperti ini kematian agar mereka tidak mendapatkan mudhor. Nabi mengajari di saat-saat kematian seperti ini, saat-saat di mana siap menerima nasihat, insya Allah. Ya. antum dapati orang-orang yang tidak ada perhatian terhadap agama, enggak pernah ngaji, sholat jarang. Ketika ayahnya meninggal, ya, dikasih tahu saja begini, iya. Saat dimana siap menerima nasihat, ya. Maka nasihat yang baik. Saat-saat seperti itu, saat dimana dia butuh ilmu. Mari karim, seolah dia tidak butuh, enggak mau belajar, enggak mau ngaji. Nah, ketika tiba saat seperti itu, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dia butuh ilmu itu. Maka ajar bagi kita yang bisa mau. Yang terakhir, al-Islamu yahuddu 'ala sabri wa taqabbulil qadari bi imanin wa 'adamu tadhayyu. Islam menganjurkan untuk sabar, menerima takdir, jangan menyalahkan takdir, walaupun pahit, walaupun menyakitkan. Anak kita satu-satunya misalnya, ya, kita tunggu anak itu selama bertahun-tahun, kita berumah tangga sudah 11 tahun baru punya anak, ya, satu-satunya pintar, cantik misalnya, baru umur belasan tahun meninggal kecelakaan misalnya, itu sangat menyakitkan, ya. Maka terima, ya. Jangan pernah mengucapkan ya, kalau akhirnya aku ambil juga ya Allah, mendingan gak usah dikasih saja, ini gak mau, ya. Gak mau ucapan seperti itu, daripada sakit seperti ini. Kenapa aku kasih juga, aku ambil juga, enggak boleh ucapkan. Allah Maha Kuasa. Kita tidak kuasa apa-apa, kita hanya bisa sabar menerima. Semuanya perbuatan Allah, terserah. Allah tidak boleh bidang. Ya, kita lanjutkan bab 152. Bab ma yuqalu 'inda al-mayyit wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit. Bab tentang apa yang diucapkan di hadapan mayit, wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit, dan apa yang diucapkan oleh orang yang keluarga mayat, maksudnya yang ada di sekitar mayit. Pertama, ini dari Ummu Salamah, hadis pertama, 920. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adartumul mariyah," apabila kalian menghadiri orang yang sakit. Di riwayat lain, menghadiri kematian. Ada dua riwayat ini. Awil mayyit, nah, ini ragu di sini, ya. Bukan Rasulullah yang ragu, tetapi perawi, ya, perawi. Di riwayat Abu Dawud tidak ada keraguan. Mayyit, tidak adratumul mayyit. Di sini perawi ragu. Artinya Rasulullah bersabda satu, apabila kalian menyaksikan orang yang sedang sakit atau orang yang sedang mati, sakaratul maut, lalu akhirnya mati, waqulu khayra, maka ucapkan yang baik-baik. Wa innal malaikata yu'ammiluna 'ala ma taqulu. Karena sungguh para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Baik diaminkan, buruk diaminkan. Dan itu memang tugas malaikat. Malaikat taat kepada Allah. Apa perintah Allah kepada malaikat ini? Mengaminkan saja udah. Yang baik diaminkan, yang buruk diaminkan. Falamma mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah meninggal, ini ucapan Abu Salamah, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqul, aku datangi Nabi dan aku mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata, sungguh Abu Salamah telah meninggal. Ini ada dua riwayat. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama tadi datang, ya. Mungkin ini yang pertama, ya. Jadi Nabi dikabari oleh Ummu Salamah, lalu beliau datang dan ternyata Abu Salamah matanya sudah terbelalak. Ini menjamak dua riwayat ini, ya kan? Karena kan ini kejadian satu, kejadian satu. Ummu Salamah kan nggak mungkin ada dua kejadian, pasti satu kejadian. Umri Nabi bersabda memerintahkan Ummu Salamah untuk mengatakan, kata Nabi, katakan olehmu wahai Ummu Salamah, Allahumma gfirli walahu, ya Allah ampuni aku dan ampuni dia. Dia siapa? Abu Salamah. Wa aqibni minhu hubba hasanah, dan gantikan aku dengan ganti yang baik. Ini semakna dengan doa yang akan diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah di hadis setelah ini, ya. Semakna, kalimatnya beda, tapi semakna. Fakultu masih kisah dari Ummu Salamah. Fa'akhbari Allahu man huwa khairul li minhu. Setelah aku mengucapkan doa tadi, ya Allah ampuni aku, ampuni dia, gantikan untukku yang lebih baik dari dia, maka Allah betul-betul menggantikan untukku seorang laki-laki, seorang suami yang lebih baik dari dia, jauh lebih baik dari dia. Siapa yang dimaksud? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fikr hadis. Sama, sahih ini riwayat Muslim. جواز إعلام العالم بموت رجل أو إعلام الصاحب بموت صاحبه وليس هذا من النهي المنهي عنه. Bolehnya memberitahukan kematian seseorang kepada orang alim, kepada orang alim atau kepada kerabatnya atau kepada saudaranya, sahabatnya, untuk menyolati misalnya, mengantarkan ke kubur misalnya. Dan ini bukan termasuk an-nahyu. An-nahyu kan haram, yaitu memberitakan kematian yang tidak perlu diberitakan, yang isinya lebih kepada ratapan, seolah dia, mereka tidak terima. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang kafir, ya. Nah, akhirnya ditirukan oleh kaum muslimin. Nah, macam-macam bentuknya. Misalnya di televisi, di radio, di koran-koran, gitu. Padahal tidak diberitakan, tidak masalah, ya. Tapi karena dia orang kaya, bisa bayar media, diberitakan. Padahal tidak diberitakan, tidak masalah. Apa isinya itu lebih kepada ratapan. Ini tidak disebut. Syambali mengatakan tidak. Nah, termasuk ketika diumumkan di menara-menara masjid yang tidak perlu. Ya. Dan sebagian kaum muslimin menganggap itu sunnah. Di beberapa daerah harus itu. Kalau ada yang meninggal, terkenal nggak terkenal, harus diumumkan di masjid. Ya. Ini bukan kebiasaan kaum muslim. Ta'limul 'alim li ghairihi inda huduthil musibati as-sabr ar-ridha bima qadara Allah wa qada. Seorang 'alim itu mengajarkan kepada orang lain saat terjadi musibah. Mengajarkan apa? Kesabaran, ridho. Ini salah satu gunanya orang alim, fungsinya orang alim, dinasihat, menasihat. Ya, karena orang yang tertimpa musibah betul-betul sedang memerlukan nasihat. Nah, maka nasihati dengan kesabaran, ridho untuk menerima takdir. Kemudian man sabara radiya bima qadarallahu awwadahumallahu khairan mimma fatah. Faqad awwadallahu umma salama bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersabar, ridho, rela, ridho lebih tinggi dari sabar. Ridho lebih tinggi dari sabar. Karena sabar wajib, ridho tidak wajib. Ya. Maka orang bersabar harus, ridho tidak harus. Ya. Maka ridho tingkatan tertinggi. Ketika kita, anak kita meninggal, anak kita satu-satunya meninggal, kita wajib sabar, tapi tidak wajib ridho. Ya, kita semua harus sabar. Ridho lebih bagus lagi, tingkatan tinggi, lebih tinggi dari sabar. Hadis yang mengatakan bahwa wa man lam yardo bi qadari, barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan lain selain aku. Ini bukan sabda Nabi SAW. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Kalau itu sahih, tentu ridho wajib. Rahimah mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, maka ridho tidak wajib. Ini milik para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul ridho. Ya. Tidak ada tangisan, tidak ada tetesan air mata, dada lapang, hati tidak sakit. Ini jarang yang bisa. Adapun sabar lebih rendah dari itu. Dia mulutnya tidak mengucapkan ucapan dosa, terisak menangis, tetapi tidak mencakar-cakar pipi, tidak menyobek-nyobek baju, tidak berguling-guling. Nah, ini sabar. Walaupun sakit sekali hati, sedih sekali, mungkin sampai pingsan. Pingsan tidak menunjukkan ridho. Masa orang ridho pingsan? Ya. Ya, saya ikhlas, berdebuk pingsan. Ya. Ah, tidak ada saya ridho, ya. tidak akan pingsan. Gitu. Ah, pingsan menunjukkan dia ridho, menunjukkan dia tidak ridho. Sabar, ya. Nah, ridho tinggi sekali, tingkatan ini tinggi sekali. Maka sekali lagi, ridho tidak wajib, yang wajib sabar. Nah, barang siapa yang bersabar dan ridho terhadap ketentuan Allah, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti yang lebih baik. Sebagaimana Ummu Salamah tadi. Apalagi ketika itu merupakan pilihan kita. Karena kita, dalam hal ujian ini kita bisa milih, kita tidak bisa milih. Ya. Seperti anak kita meninggal, kita gak bisa pilih. Seperti kita tiba-tiba sakit, kita dipecat, itulah takdir yang kita tidak bisa milih. Nah, ada kalanya kita bisa milih mau keluar apa tidak. Nah, itu kan bisa milih. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Bersabar di sini ada dua. Yang pertama, tidak ada pilihan. Seperti anak kita meninggal, seperti kita sakit, seperti kita dipecat, ini tidak ada pilihan. Yang kedua, ada pilihan. Kita mau keluar apa tidak dari perusahaan riba ini, nah, ada pilihan kan? Kita mau ikut-ikutan korupsi apa tidak? Ini ada pilihan kan? Kita mau sholat apa tidak? Mau haji apa tidak? Ada pilihan. Nah, mana yang lebih besar? Yang tidak ada pilihan, apa yang ada pilihan? Mana yang lebih utama? Jawabnya, yang ada pilihan, ini yang lebih utama. Maka orang bersabar ketika tertimpa musibah, ini mulia, ini utama. Dan ketika kita bersabar, disuruh memilih antara korupsi atau tidak, kita milih tidak korupsi, nah ini lebih mulia. Ada pilihan. Ketika kita disuruh pilih, mau sholat silakan, enggak sholat silakan, kan terserah kita kan. Nah, kita milih sholat. Maka ini lebih besar. Nah, yang ada pilihan ini, Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah, awwadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Ada jaminan secara khusus. Lebih dari ini. Nah, Ummu Salamah tidak ada pilihan, itu harus apa? Ya. Dan itu pun diganti dengan yang lebih baik. Apalagi yang ada pilihan, ada jaminan khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin terakhir, syiddatu yakinis sahabati radhiyallahu anhu wa tafwiduhum amrahum lillah wa hirsuhum ala ittiba'i Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wal istijabatu li amrihi wa tawjihi. Para sahabat begitu yakinnya, sangat-sangat yakin, dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, para sahabat sangat-sangat yakin. Contoh di sini seorang wanita yakin akan mendapatkan ganti. Ya, karena ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahirsuhum ala ittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu semangat untuk mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan mengabulkan permintaan Nabi, melaksanakan perintah. Inilah para sahabat. Kita lanjutkan satu hadis lagi, 921. Wa anha, ini masih terus dari Ummu Salamah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin tusibuhu musibatun setiap kali seorang hamba ditimpa musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ujurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dia mengucapkan doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah yang lebih baik. Maka illa ajrahumullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Maka sungguh Allah akan berikan pahala atas musibah tadi dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Ini janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didengar serta diamalkan oleh Ummu Salamah. Falamma tufiya Abu Salam, maka tatkala Abu Salamah suamiku meninggal, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengucapkan apa yang Rasul perintahkan kepadaku. Fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah gantikan untukku seorang suami yang jauh lebih baik dari Abu Salam. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini semakna dengan hadis berikut. Hadis berikut. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fi kulli hadis. Idza halat bil muslimi musibatun hamidallah wastarja'a. Apabila seorang muslim tertimpa musibah, maka dia memuji Allah dan beristirja. Apa yang dimaksud? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pujian atau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mengandung pujian atau tidak? Iya. Iya. Ya. Jelas segala sesuatu milik Allah. Ini kita sedang memuji Allah. Maka yang dimaksud memuji Allah ya istirja itu. Ketika ada saudara kita meninggal, anak kita meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ada pujian di sini? Ada. Nah, orang yang mengatakan, nanti akan kita baca hadisnya, memuji lalu memuji dan beristirja. Apakah bermakna memuji Allah alhamdulillah rabbil alamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ini butuh dalil, ya. Kalau ada tentu kita amalkan, kalau tidak maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cukup. Karena secara kaidah berdasarkan dalil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita ucapkan ketika tertimpa musibah. Alhamdulillah rabbil alamin kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat. Kan begitu. Ya. Walaupun nanti akan kita baca hadis ketika mendengar kematian, pujilah Allah dan beristirja. Ya. Lalu kita amalkan alhamdulillah rabbil alamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini butuh dalil. Kalau ada contoh dari Nabi ya tentu kita amalkan, walaupun tentu aneh juga ya, alhamdulillah inna lillah ya. Tapi kalau itu ada dalil kita amalkan ya. Karena kalimatnya ini memuji Allah lalu istirja. Kalau enggak ada dalil, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah mengandung pujian. Ya. Al-mu'minu yatlubul 'iwadha min Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin itu minta ganti, berhak minta ganti kepada siapa? Kepada Allah. Apalagi di saat-saat di mana yang mestinya memberi enggak mau beri. Gitu. Kalau kita lapar, kalau kita terlilit hutang, kalau kita enggak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang berupa harta, betul-betul enggak mampu. Mestinya yang membayarkan siapa? Kalau dalam Islam. Siapa? Pemimpin, pemerintah negara. Negara. Ini pemerintahnya tidak mau tahan. Ya. Kata Nabi, minta saja kepada para Allah. Ini beliau sabdakan ketika beliau ditanya, bagaimana kalau kita mendapati pemimpin-pemimpin yang asara, pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, yang tidak adil, yang zalim, yang korup, yang jelek dan seterusnya. Nabi menasihati, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, tunaikan kewajiban kalian, tunaikan kewajiban kalian terhadap pemimpin yang zalim ini. Apa? Taat, jangan mencaci maki, jangan menghujat, jangan demo. Ya, walaupun zalim, korup, kejam, sadis. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Sementara yang menjadi hak kalian, yang tentu tidak diberi oleh pemimpin itu karena pemimpinnya zalim, maka mintalah saja kepada Allah. Berarti ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang buruk, yang zalim, yang korup, kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Kan Allah yang nyuruh minta. Masa Allah nyuruh minta kepada dirinya, Allah gak ngasih. Sedang ditunggu-tunggu doa kita oleh Allah, kita malah gak mau doa. Bukannya minta kepada Allah di masjid, di rumah, ketika sujud, malah ke jalanan. Ya kan, malah ke Bundaran HI, ya, malah ke Monas. Padahal doa kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Karena pemimpin kita zalim, tidak memperhatikan rakyat, misalnya. Ya, inilah rahasia sunnah. Kalau kaum muslimin di negeri ini dan di negeri-negeri lain faham sunnah ini, insya Allah satu sunnah ini faham mereka. Pemimpin kita zalim ini. Apa kata sunnah? Apa kata Nabi? Lihat, kita disuruh minta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Gantilah pemimpin ini ya Allah dengan yang lebih baik. Allah akan ganti. Dengan caranya Allah, bukan pertumpahan darah, bukan apa ribut-ribut. Ya? Perang antara rakyat dengan penguasanya sebagaimana yang terjadi di Syria. Ini porak-poranda kaum muslimin di sana. Gara-gara apa? Yang mulai duluan siapa coba? Basar apa rakyatnya? Rakyatnya mulai duluan kan. Coba kalau mereka diam. Gitu. Si Basar dan pejabat-pejabat lain juga tidak memaksa Syiah kan. Tidak memaksa. Rakyatnya dulu yang mulai ikut-ikutan Mesir, ikut-ikutan Libya. Ya. Nah, ini pelajaran sunnah menjawab. Ya, berdoa kepada Allah. Pemimpinnya zalim, mohon kepada Allah. Allah akan beri. Gitu ya. Idza tawajjaha al-'abdu ila rabbih ajarahu mimma asabahu wa 'awwadahu khairan. Apabila seorang hamba menghadapkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala dari musibah yang menimpa dia, dan Allah akan ganti yang lebih baik. Yang terakhir, hirsus sahabati ala tatbiki sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanan wahtisaba. Para sahabat sangat semangat untuk mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara iman dan ihtisab. Karena iman kepada Allah dan Rasulnya dan ihtisab mengharap pahala. Allahu Akbar. Ya, kita bersoal jawab sebentar. Tetangga saya ada yang meninggal dan saya mendengar dari banyak tetangga yang lain bahwa mayat ini sering pergi ke dukun semasa hidup dan tidak sempat bertobat ketika mati. Dia tahu dari mana? Tahu dari mana? Tidak sempat taubat. Karena taubat untuk urusan seseorang dengan Allah. Ya, dia baru pulang dari dukun, kemudian dia bertaubat. Habis itu mati, kan tidak tertutup kemungkinan, ya. Jangan kita suruh, ya. Maka jangan menetapkan bahwa dia syirik, bahwa dia telah keluar dari Islam, tidak berhak disolati, jangan. Bolehkah saya ikut mensolatkan mengingat si mayat ini telah syirik? Jangan, ya. Tetap, ya maksudnya jangan tidak menyolati, ya. Tetap mensolati, jangan suruh, ya. Kecuali jelas-jelas Kristennya, jelas-jelas Budanya, jelas-jelas Hindunya, jelas-jelas murtad keluar dari Islam, jangan disolati. Ya. Sekedar melakukan dosa-dosa besar, bahkan sampai bunuh diri, tetap disolati. Ya, iya. Pendapat yang rajih, orang yang tidak pernah sholat tetap muslim beriman, maka tetap disolati. Hanya di sini ada nasihat para imam, jangan disolati oleh para tokoh, solatilah oleh teman-teman dia atau keluarganya sembunyi-sembunyi. Jangan tokoh ikut menyolati. Mengambil dalil dari Nabi, Nabi tidak mau menyolati orang yang masih punya utang. Ini untuk pelajaran bagi yang lain. Itu sekedar punya utang, padahal punya utang tidak berdosa, kan? Utang kan tidak hak. Apalagi yang jelas-jelas salah. Maka terkenal pemabuk, pezina, penjudi, pelacur, biarkan disolati oleh keluarga. Adapun solati tetap, jika tidak ada yang menyolati, dosa semua sekampung. Nah, termasuk yang tidak solat. Mana lebih awal Rasulullah menikahi Aisyah atau Abu Salam? Bukan Abu Salam, Ummu Salam. Salam. Tolong ceritakan sedikit dalam apa itu? Konteks ini. Aisyah, ya. Aisyah kan dinikahi oleh Nabi itu belum lama dari hijrah. Ya. Wafatnya Abu Salamah kan udah akhir-akhir. Ya. Aisyah lebih dulu. Apakah malaikat pencabut nyawa itu ada banyak? Satu. Jibril, Mikail, Israfil, Malaikat Maut, satu. Ada malaikat serombongan, ya, seperti Zabaniyah. Gitu. Ada dua, Munkar, Nakir. Gitu. Adapun Jibril, Malaikat Maut, satu. Penjaga gunung ada berapa? Kan jelas adanya malaikat penjaga gunung. Ya, ada berapa? Satu. Bahkan gunungnya banyak. Ya mudah, sangat. Ya. tidak terjangkau oleh kita karena terlalu rendah. Malaikat itu terlalu tinggi, istilah kita terlalu canggih, kita terlalu tidak canggih, terlalu apa istilahnya jadul gitu ya. Nah, jadi nggak nyampe. Udah kita imani saja. Apakah dibolehkan sekali-sekali sholat berjamaah di rumah untuk mengimami istri dan anak-anak perempuan jika ada udzur, hujan misalnya, ya? Kalau atau kita sudah sholat, ya, kita sudah sholat maghrib sekaligus isya jamaah taklim karena safar diperkirakan nggak sampai sampai rumah. Anak istri kita belum sholat isya, bolehlah kita berjamaah sholat isya, mengulang sholat kan diperbolehkan, sebagaimana Mu'ad bin Jabal, Abu Bakar dan lain-lain. Adapun tanpa udzur tidak boleh, tidak hujan, tidak sakit, tidak safar, sengaja sholat di rumah padahal azan dari masjid terdengar tidak boleh, walaupun alasannya mendidik keluarga sholat berjamaah tidak boleh. Apakah mengumumkan kematian melalui speaker-speaker masjid menyebabkan dosa? Ini yang dibahas oleh Syekh Al-Albani dan menjadi kebiasaan sebagian kaum muslimin lalu dianggap sunnah. Nah, maka saddudz dzari'ah, menutup pintu bahaya. Maka beliau membinakan. Ya. Kecuali ada manfaatnya mungkin yang bisa diambil. Kebanyakan tidak ada manfaatnya. Paling orang dengar, oh si Anu meninggal, oh si Anu mati, sudah. Apalagi sekarang kan, bisa telepon, bisa SMS. Yang mau nyolatin mayat si fulan, mau disolatkan di sini, di masjid Anu atau di halaman atau ya. Kalau enggak ada perlunya tidak usah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.